Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman kathira wa ba'd. Silahkan falanya. Qala nazimu rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khayra maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لواله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكيم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فألت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون مهل فيه هو اسم النحو صهو هيهل المعرب ومبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني فشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعربوا مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك واهن والنكس في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصر وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلا بالآرف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف بالآلف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا Man ya'rib. Dauru man, giliran siapa? I'rab berurutan. Kalau i'rab berurutan. I'rib. Al-alif irfa'il musanna wakila. Alif. Jar wa majrur muta'alliq birfa. Al-ati. Birfa al-ati dengan irfa yang akan datang. Ya. Kita sebutkan demikian karena hukum asalnya muta'alliq belakang. Hal ke belakang enggak perlu dijelaskan. Terus irfa fil fi'lun amrin fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu anta. Fa fil amr mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ya. Wa hurrika litakhallus min al thiqais sakinah fa'il mabni mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Al musanna maf'ulun bih li irfa. Mansub bi fatha muqaddarah ala al alif. San. Wa kila ma wa harfun harful atif. Harf atfin. Harf atfin. Atau wawu atifah. Wawu gitu. Atifah. Kila. Maktub alal musanna. Mansub. Mansub. Alal mabni nasbihi. al-alif. Ha. Fathah muqaddarah ala al-alif. Belum didhafahkan ya. Belum terpenuhi syaratnya untuk diorang dengan apa? Huruf. Iza. Iza zarf. Zarfuz zaman. Fihi makna syarat. Iya. Fihi makna syarat. Padanya makna syarat. Mansu. Mabni ala sukun fi mahali. Fi mahali nasbin. Nasbin. Ya dharf pada mahali nasb. Amilnya irfa itu. Atau bukan. Ya setelahnya itu. Syarat. Ya. Bimut marin jarun wa majrun mutalik bi wusila allati. Ah. Keadaan sudah kita lewatkan. Kalau ada iza diikuti oleh selain fi'il, maka bagaimana? Jar wa majrun mutalik bi fi'il mahdhuf. Ah, san. Jar wa majrun mutalik bi fi'il mahdhuf yufassiruhu ma ba'dahu. Ya. Mudhafan. Mudhafan hal minad dhamir mustatir fi wusila. Ya. Wusila. Wusila fi'ilun mad. Mabnil majhul. Wa naibu fa'ilihi. Wa naibu fa'ilihi. Domir mustatir fi jawazan. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Wal jumlah. Wusila. Jumlah wusila. Wal jumlah. Sila mausul. Ehdiha tafsiriyah. Cuma apa? Tafsiriyah. Tidak ada. La mahala laha. Minal Irab. Minal Irab. Ya, apa maknanya bil ali firfa'il musanna wakila idza bi mudmarin mudhafan wusila. Rafa'kanlah musanna dengan alif. Ya. Dan juga kila jika dia mudhaf. Ya, jika kila ya. Di mudmarin mudhafan didhafahkan dalam keadaan didhafahkan kepada apa? Dhamir. Ya. Di sini disebutkan wakila, diatofkan kila kepada musanna. Ini mengisyaratkan kepada apa? Mulhab. Bahwasanya kila itu bukan termasuk? Bukan termasuk musanna. Kenapa? Karena al-waw yaqtadi taqtadi al-mughayarah. Iya, huruf ataf, pengatofan berkonsekuensi kepada perbedaan makna. Antara ma'atuf dengan ma'atufun alaihi. Iya, antara ma'atuf dengan ma'atufun alaihi. Kemudian setelahnya kita kata katnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani. Marwan di sini masuk. Marwannya di sini terpandang ya ke sana Bapak. Hanya satu baris saja ya, terpantau semua, tidak ada yang ya tersellel tersembunyi ya, dia di sini cuma dihitung sedikit meninggalkan majlis gitu loh. Dengan ngantuk itu meninggalkan majlis juga itu. Meninggalkan majlis bukan hanya fisiknya ya. Fisiknya keluar jelas. Meninggalkan majlis. Yang ngantuk juga meninggalkan majlis itu. Ya kan? Dikit-dikit lewat ya. Ya. Tapi dengan satu baris terpantau semua ya. Kilta kata katnani watnatani. Kilta mubtada. Kadzaka jarun wa majrurun. Al-mahdhuf. Sebagai apa? Khabar mutada. Ya, khabar. Walkaf lil khitab. San. Itnani wa tnatani. Itnani mubtada. Marfu'. Marfu' wa alamatu raf'ihi. Al. Niaba. Anil. Waw. Niaba. Liannahu. Mulhaq bil musanna. Mulhaqun bil musanna. Al waw. Waw. Waw al-atas. Itnani ma'atuf. Ya. Kabnaini jarun wa majrurun muta'alliq bi mahdhuf. Sebagai apa? Hal. Hal. Hal dari ya. Kalau hal itu harus tahu amilnya, ya muta'alliq mahdhuf berarti ya mahdhuf itu kan amilnya. Kemudian sahibnya. Ya, sahibnya mana di sini? Hal dari apa? Yajriyani al-ati. Al-alif pada yajriyani. Iya. Terus wabnataini al-waw yan ya mudhari' marfu' ya bi thubut an-nun li'annahu an siyatil khamsah al-alif al-alif li'ithnain fa'il ya dhamir muttasil wa ana sukun fi mahall rafin fa'il wa an-nun di sini apa sudah marfu' sudah disebutkan tadi ya sudah wal jumlah Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Ya, apa maknanya kilta kata kafnani wa fnatani kabnaini wa bnataini yajriyani. Demikian pula isnani kilta kadaka, kilta belum. Kilta kadaka. Apa kilta kadaka? Itu dulu kilta kadaka terjemahkan. Apa? Kilta kadaka, kilta juga begitu, seperti itu. Maksudnya apa? Seperti itu seperti apa? Seperti gila. Seperti gila. Ya, hukumnya seperti gila. Apabila didhofahkan kepada dhamir, maka dia diarab dengan huruf-huruf. Ah, itu maksudnya. Setelah itu baru isnani. Isnani dan isnatani berlangsung seperti ibnaini dan ibnataini. Ah, maksudnya apa ini? Isnani dan ibnataini berlangsung seperti ibnaini dan ibnataini. Maksudnya apa? Harus tahu maksudnya. Diarab dengan huruf. Ah, diarab dengan huruf terus. Belum selesai. Tanpa dimudahkan. Tanpa syarat. Iya kan? Tanpa syarat. Kalau tadi kila dan kila ada syaratnya kan? Untuk dia diirob dengan apa huruf? Yaitu diidhofahkan kepada dhamir. Adapun itsna dan itsnatan diirob dengan huruf seperti ibnain dan ibnatain, maksudnya tanpa syarat. Apakah dia disendirikan? Ya, ataukah diidhofahkan? Tetap saja i'rabnya dengan apa? Huruf. Itu maksudnya difahami. Ya, rahasianya. Ya. Kemudian wa takhlufu al-ya fi jami'iha al-alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Siapa selanjutnya? Falda, a'rib. Wa takhlufu al-ya fi jami'iha al-alif. Wa takhlufu fi al-mudhari' marfu litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamat raf'ihi al-dhammah az-zahirah ala akhihi. Al-ya. Al-ya fa'il marfu wa alamat rafihi ad-dhammah az-zahirah ala al-hamzah mahdhufah. Kenapa? Lid-dharurah. Lid-dharurah. Lid-dharurah. Fi jami'iha. Fi jami'iha jar wa majrur muta'alliq bi bi bi takhlufu. Takhlufu. Al-alif. Al-alif maf'ulun bih. Ya. Mansub wa alamat nasbihi al-fathah al-zahirah. Iya, wasukkina li ajli al-waqf. Iya, jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Jarran. Jarran wa nasban maf'ul jarran maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Berarti nasbannya ma'tuf kan? Ma'tuf. Atau apa ada sisi i'rab yang lain enggak selain itu yang disebutkan oleh mereka? Mansub ala naz'il khafid. Atau dia ada sebagai masdar fi mawdi'il hal. Masdar tapi dia jatuh sebagai hal. Jadi masdar itu sering kali datang sebagai hal. Sering. Cuma meskipun sering, kalau enggak salah si bawah yang berpendapat ini sifatnya samai. Padahal sering, banyak digunakan. Seperti masdarun munakkarun halannya qabli kasratin ka baghtatan zaidun tola baghtatan. Ya. Cuma kalau yang pertama tadi, ya tidak ada pembuangan, ya huruf jar, ya juga tidak ada penakdiran, ya lebih bagus. Cuma dari sisi maknanya, yang lebih enak mana kira-kira? Yes. Nazil khobar juga enak kan, fil jar, ya, ya menggantikan alif pada semuanya, pada yang jar dan nasab, enak juga. Hal juga enak, ya. Kalau maf'ul ajli berarti dalam rangka jar dan nasab juga bisa. Ya, cuma dua yang terakhir itu samai kan menurut sebagian. Ya itu masalahnya. Ya lanjutkan. Ba'da fathin qad ulif. Ba'da fathin. Ba'da dzarf. Dzarf apa? Dzarf zaman. Ba'da fathin zaman. Makan setelah fathah tempat. Ya ba'da memang bisa zaman bisa makan. Tapi itu konteksnya di sini. Ya. Makan. Makan di sini. Fathin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi ba'da muta'alliqin dengan apa? Ba'da takhluf. Takhluf. Iya, takhlufu juga. Iya. Itu amilnya. Terus qad ulif. Qad harfu tahqiq. Ulif. Ulif fi'il madhi mughayyirus sighah. Fi'ilun madh. fi'il mad mubayyaru sighah mabni ala al-fathhi ya wasukina wasukina li ajli al-waqf wa naibu fa'ilihi Wanaibu fa'ilihi domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa wal jumlah wal jumlah fi mahalli jarrin mudaf qad ulif datang setelah yang nakir fathin qad ulif setelah fathah yang sudah diketahui ketika rafa naat makanya kalau ada jumlah atau syibu jumlah datang setelah apa nakir dia sebagai naat dia sebagai naat. Ya, Iwan, ma haddul musanna? Apa batasan dari musanna? Lafdun dalun ala snain bi ziyadatin fi akhirihi. Terus salihun bi tajrid wa fi mithlihi alaihi. Siapa lagi hafal haddul musanna? Katangan yang sudah hafal? Ya. Hasan, yang lain? Ya. Hasan, yang lain? Siapa lagi yang hafal haddul musanna? Madalla ala tsnain siapa? Sudah enggak ada lagi yang hafal. Ya. Matfu. Mithlihi alai. Pendek kok. Ya, dihafalkan ini. Lafdun dalun ala tsnain. Bi ziyadatin fi akhirih. Salihun litajrid wa fi mithlihi alai. Ya. Di sini sebutkan definisi dari atau batasan dari musanna adalah lafdun dal ala tsnain. Lafdun dalun ala tsnain. Cukup enggak sampai di sini, Riz? Definisi musanna lafdun dal ala tsnain. Cukup enggak? Belum. Mungkin kalau untuk pemula ya, baru belajar mungkin situ dulu. Ya. Belum cukup kenapa? Karena kalau kita berhenti pada lafdun dal ala tsnain akan masuk apa? Selain musanna, musanna masuk. Apalagi yang masuk juga? Seperti? Hah? Syafa'a. Apalagi? Isnan. Iya kan? Masuk. Tapi ini bukan musanna, mulhaq. Iya. Kemudian biziyadatin fi akhirihi. Biziyadatin fi akhirihi. Ja'far, apa tujuannya dikasih qaid biziyadatin fi akhirihi? Untuk apa? Lafaz yang menunjukkan kepada dua. Bi ziyadatin fi akhiri apa fungsinya ditambahkan bi ziyadatin fi akhiri dengan tambahan di akhirnya apa Nur untuk mengeluarkan yang tidak ada tambahan pada akhirnya seperti apa syafa' yang enggak ada tambahan di akhirnya keluar iya. Hasan. Kemudian salihun ditajrid. Salihun ditajrid. Untuk mengeluarkan apa? Entah. Salihun ditajrid. Yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Untuk mengeluarkan isim yang dia menunjukkan kepada musanna dengan tambahan. Tapi tambahannya tidak bisa dikosongkan. Contohnya apa? Itnan. Bisa gak itnan? Tidak bisa. Dia menunjukkan kepada dua. Dengan tambahan juga. Cuma tambahannya tidak bisa dilepas. Tidak bisa dikosongkan. Wa'atfu mitlihi alaih. Wa'atfu mitlihi alaih. Ini apa fungsinya? Untuk mengeluarkan? Apa? Ya. Untuk mengeluarkan lafaz yang menunjukkan kepada dua dengan tambahan akhirnya. Cocok untuk dikilangan. Tapi tidak bisa diatofkan yang semisalnya kepada yang contohnya apa? Al-Qamarain. Al-Qamarain. Kalau diatofkan jadinya apa? Syamsun. Ya, syamsu wal qamar jadinya. Ini bukan musanna. Semuanya. Contohnya apa? Berarti mul. Contoh dari mulhaq. Iya, mulhaq. Nah, itu. Nah, dikumpulkan oleh ahli nahu. Syarat-syaratnya diteliti lagi. Terkumpul sampai 8. Dan itu sudah dikumpulkan dalam satu bait. Siapa yang hafal baitnya? Hah? Ya, itu sudah. Siapa yang hafal? Antum, ya anta. Walilladzi. Siapa lagi yang hafal? 8 syarat yang terkumpul dalam bait. Ada? Ya. Hadzi. Syurutu. Al-muhtadi ya Hasan. itu lengkap itu sudah syaratnya apa musanna. Ini bermanfaat karena dia juga nanti akan sebagai syarat, akan jadi syarat juga bagi jamu dzakir salim. Ya. Walil ladzi sunniya qul zamanin. Qul zamani. Bagi isim yang hendak dimusanakan katakanlah ada 8 minasyur syarat. Fuzta bil bayani, keberuntung dengan penjelasan ini. Kalau dihafal. Kalau enggak hafal ya enggak beruntung, hanya tahu saja enggak hafal ya enggak beruntung. Ya, enggak beruntung. Ya. Awalul hal i'rab, yang pertama i'rab. Ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Segera yang mabni. Isim-isim yang mabni tidak bisa dimusanakan. Nah ini. Kemudian yang kedua wa tankir. Mengeluarkan apa? Ya alam al-baqi ala ta'rifihi. Nama-nama alam, nama-nama alam syakhs, syakhsi ya. Yang dia tetap di atas apa? Kemarifahannya, tidak boleh dimusanakan. Kalau dimusanakan bisa tidak? Bisa, tapi dengan diniatkan terlebih dahulu apa? Nakirah. Ini Muhammad. Kan ma'rifah. Dia bisa dimusanakan kalau diniatkan nakirah dulu. Bukan Muhammad tertentu. Baru saya itu dimusanakan. Al-Muhammadani. Buktinya bahwasannya dia tadinya nakirah adalah kemasukan al. Setelah dimarifahkan. Al-Muhammadani. Nah, dalam contoh-contoh tufa itu al, ada alnya semua kan? Ya. Al-Zaidani, Al-Hindad. Itu al-Islami al-Mu'arifah. Ya, dari sini untuk mengetahui oh kenapa pakai al gitu. Ya. Kemudian wa adamu tarkibi, ini mengeluarkan apa? Alam yang tersusun di atas apa tarkib? Isnadi. Ada orang namanya qomabuhu. Ya tidak bisa dimutanakan. Ya. Ataupun anak aslanun, ada enggak? Enggak ada. Ada orang namanya anak aslan. Tidak bisa dimutanakan. Tidak bisa dimutanakan. Kemudian apa? Ya, apalagi yang keluar dengan ada tarkib tadi. Kalau tadi kan dengan kesepakatan bahwasanya alam yang disusun dari tarkib isnadi ya, mutar khamar atau fil fa'il tidak bisa dimusanakan. Juga alam apa? Tarkib mazji yang dibentuk dari tarkib mazji alal ashah ini pun tidak bisa dimusanakan. Ya. Mungkin kalau dimusanakan bukan lafadz itunya. Dikasih zawa misalkan. Zawa ya. Si bawai sa zawa si bawai. Ya kan zawa si bawai. Ya. Kemudian kalau tarkib idhofi bagaimana? Bisa tidak dimusanakan? Bisa. Bagian mananya yang dimusanakan? Sadernya. Abdullah jadi apa? Abdallah. Ya, Abdallah. Kalau dia dari bacanya enggak kelihatan matnya ya. Karena di situ ada pertemuan dua sukun kan abda sukun, Allah lam juga sukun. Tapi dalam tulisan kita lihat dalam bacaan tidak terlihat. Sehingga kalau ada orang jaa Abdullah. Salah gini, jaa Abdullah. Tata Abdullah. Salah Abdullah. Benar. Salah benar. Coba dipanggil itu yang belajar. Jaa Abdullah itu enggak yang kamu maksud Abdullah satu orang atau dua? Ya, satu orang ya, salah Abdullah. Dua ya betul. Itu. Kemudian an-nadhiru ini ma'thuf kepada al-i'rab. Memiliki nadhir. Ya, fil kharij, yakni memiliki yang semisal di alam nyata ini. Ya, sehingga apa? Apa yang tidak bisa dimusanakan contohnya? Syams di alam nyata ini ada berapa? Satu, tidak bisa dimusanakan. Ya, tidak bisa dimusanakan. Kemudian an yakuna mufrada, agar dia mufrad. Berarti yang tidak bisa dimusanakan apa? Musanna jama' ya. Wa an la yughni anhu ghairuh, dan agar tidak tercukupi oleh selainnya. Ini mengeluarkan apa? Contoh salasah. Tidak boleh dimusanakan menjadi apa? Salasatan. Kenapa? Karena sudah tercukupi dengan sittah. Juga tidak boleh dijamakan. Kenapa? Karena sudah tercukupi dengan tis'ah. Juga sawaun. Boleh tidak dimusanakan menjadi sawaani? Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah tercukupi dengan yang lainnya itu si, yaitu siyani. Nanti ada siyani belum ya? Baisir siyani. Yang siyama itu dari si. Mana la siyama la mislama. Ya. Itu juga akan datang bahasanya. Kemudian selesai itu. Belum selesai ya. Naqlan. Kada tifaqil lafzi. Kemudian yang ketujuh ittifaqul lafaz, lafaznya harus sama. Iya. Kalau lafaznya berbeda seperti apa? Abu Bakar wa Umar al-Umaran, maka ini bukan musanna mulhaq. Kenapa? Karena lafadznya berbeda, satu Umar, satu Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian maknanya juga harus sama. Maka contoh al-qalamu ahadu al-lisanaini bukan apa? Bukan musanna tapi mulhaq. Kenapa? Karena meskipun lafadznya sama, karena al-lisan kadang digunakan untuk kolam, kadang untuk lisan, ya, lisan dan tulisan itu. Tapi apa? Beda maknanya. Contoh ainan juga ainan. Kalau dimaukan ain yang pertama zahab, yang kedua ain mata. Ini bukan musanna tapi mulhaq. Ya. Hal itu dihafalkan yang belum hafal. Ya. Kemudian siapa nih? Ya. Telah disebutkan bahwasanya kila itu dirinci. Ya. Dia bisa mu'rab dengan huruf, bisa juga mu'rab dengan apa? Harokat. Dia mu'rab dengan huruf ketika apa? Didhafahkan kepada dhamir. Dan dia mu'rab dengan harokat ketika tidak didhafahkan kepada, ya, atau ketika didhafahkan kepada isim dhahir. Kira-kira alasannya apa, Marwan? Kok dibeda-bedakan segala gitu. Nah, kemarin sudah disampaikan belum? Sudah. Paham enggak? Ah. Jafar, idhofata karena al-idhofah 'ala al-mudmar 'ala khilaf al-asl. Terus dipahami aja. Jangan baca catatan. Karena baca catatan belum tentu hafal dan paham. Hanya baca saja enggak apa-apa. Ditabdi dengan bahasa Indonesia juga yang penting yang saya mungkin faham gitu. Ah. Karena idhofah kepada dhamir ala khilafil asal, ya, tidak sesuai dengan asal. Terus apa maksudnya? Coba Riz. Apa? Kalau idhofahnya kila dan kilta kepada dhamir, i'rabnya dengan huruf. Kalau kepada isim dhahir dengan harakat. Bisa? Ah. Antum? Apa? Rizki? Antar Rizki? Kenapa? Kurang kena. Antum? Kalda? Tadi, diulangi lagi. Ya. Misalkan. Nah, terus baru digabungkan. Asal. Jadi, idhofah kepada dhamir adalah menyelisih hukum asal. Juga i'rab dengan huruf menyelisih hukum asal, maka diberikan yang menyelisih hukum asal kepada yang menyelisih hukum asal. Lanjutnya, mengapa idhofah kepada dhamir itu menyelisih asal? Ingat. Tentu, Mar. Li'annahu la yadhar fihi apa al-i'rab? Harakatul i'rab. Karena pada dhamir-dhamir harakat i'rab tidak tampak. Iya kan? Maka dia menjadi hukum asal. Iya kan? Adapun isim-isim dhahir, i'rabnya apa? Tampak. Maka ini sesuai dengan asal lah, difaham ya? Ini antum sudah belajar arsia ini bukan untuk sekedar bisa baca. Kalau untuk sekedar bisa baca, insyaallah jurmiyah dan apa? Tuhfah itu sudah mencukupi ya. Tapi untuk mengetahui asalnya, akarnya gitu loh. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Hasil lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau sudah kalau masalah baca kita sudah lancar dengan tuhfah jurmiyah ya. Ya. Kemudian juga disebutkan kemarin penjelasan tentang kila dan kilca. Ya. Dia ataupun dhamir yang kembali kepada kila dan kilca boleh musanna, boleh mufrad. Kira-kira alasannya apa, Naifan? Karena kila lafadznya, kalau melihat lafadznya mufrad, maka dhamir yang kembali kepada kila mufrad. Terus kalau dari maknanya kila musanna, maka dia digabungkan dengan musanna. Boleh. Yang sering bagaimana? Seringnya dengan ya dengan mufrad seringnya. Terkumpul dalam ucapan penyair. Kembalinya dhamir kepada kila itu ada yang mufrad dan musanna. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Ya innal maniyata innal maniyata wal hutufa kilahuma yufil makharima yarqubani sawadi. Di situ yufi al makharim, yufi kembali kepada kila, mufrad dia. Yang keduanya yarqubani musanna, kembali kepada kila juga musanna. Ini syawahidnya seperti ini, ya falkenasan. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. I'rabu jam'il mudzakkaris salim wa ma ulhiqa bih. I'rabnya jama' mudzakkaris salim dan yang dimulhaqkan dengannya. Ini hadza babu syarah i'rabi jam'il mudzakkaris salim wa ma ulhiqa bih. Ya. I'rabu, i'rab jelas ya. Sebagai apa? Khabar dari mudhari mahdhuf. Aslinya apa? Hadza bab syarah i'rabi jam'il mudzakkaris salim. As-salimi atau as-salimu? Hah? I'rabu jam'il mudzakkaris salimi atau as-salimu? Hah? Nah, kalau dalam ini, kalau ketika marfu ya contohnya. Ya nantilah, jangan di sini ya. Kalau ini kan sama aja ya, kasrah semua. Iya kan? Jam'ul mudzakkaris salimi mesti. Iya. Nanti insyaallah di bawahnya. Baik, kita masuk ke bait yang ke-35. Warfa' biwawin wa biyajr wa nsibi salima jam'i amirin wa mudznibi. Dan rafa'kanlah dengan wawu. Rafa'kanlah dengan wawu. Jelas ya. Wa biyajr wa nsibi, dan dengan ya jarkan dan nasabkan. Salima jam'i amirin wa mudznibi. Salima jam'i ini masuknya idhafah. Apa? Sifah ila mausufi. Ila idhafatu sifah ila mausufi. Idhafahnya sifat kepada yang disifati. Aslinya kan al-jama'ah salim. Iya kan? Jadi idhafatu sifah ila mausuf namanya. Idhafatu sifah ila mausuf. Jadi kadang susunan sifah mausuf diubah menjadi idhafah. Ya, mudhaf ilaih. Aslinya kan al-jama'ah salim. Jadi idhafahnya apa? Idhafatu asifa ila al-mausuf. Ya. Jarkan dan nasubkan dengan ya salima jam'in. Maksudnya jama' mudzakkar salim. Amirin wa mudznibi. Ya. Jama' salim dari amir dan mudznibi. Amir dari apa? Amirun. Mudznib dan mudznibun. Jama' salimnya amir dan mudznib gitu. Selangi, rafa'kan dengan wawu dan jarkan serta nasabkan dengan ya salim dari jamak amir dan mudznib. Amirun, mudznibun. Ya. Kita lihat ya rabbnya irfa' jelas fil amrin mami ala sukun wa fa'ilun mustatirun fihi. Apa? Wujuban taqdiruhu. Ya, taqdiruhu anta. Ya. Kemudian biwawin syarun wa majrur muta'alliq bi apa? Irfa' ya. Wa biyajru wa nsibi aw harfu atin ya wa biya ini jar wa majrur muta'alliq dengan apa? Ujrur. Muta'alliq apa? Ujrur. Kemudian insib muta'alliqnya muta'alliqatnya insib mahdhuf. Yani insib biya juga gitu. Insib biya. Kalau al-Maqdi berpendapat bahwasanya biya itu mutanaza' fihi ujrur wa nsib, diperbutkan oleh ujrur dan nsib. Ini pendapat al-Maqdi. Kata al-Maqdi ini masuk kepada apa? At-tanazu'. Iya. Karena beliau al-Maqdi membolehkan. Iya. Membolehkan, beliau termasuk yang membolehkan untuk al-mutanaza' fihi itu didahulukan. Didahulukan ini al-mutanazza' fi itu yang diperbutkan gitu. Makbul yang diperbutkan. Ini kan iya-nya ya. Dia diperbutkan oleh apa? Ujur dan insib. Beliau membolehkan. Ini masuk bab ta'ad. Apa? Apa-apa? Tanazu'. Adapun al-Khubari berpendapat tidak boleh. Sehingga al-Khubari menjadikan. Kayaknya semisal pendapat al-Khubari juga kalau salah. Al-Azhari ya. Dalam tamrin at-tullab. Berarti yang tidak membolehkan tanazu' kepada makmul yang didahulukan, maka yang keduanya makmulnya ditakdirkan adanya. Mahdhuf berarti. Aslinya biyajrul wansib bih. ataupun biha gitu, wansib biha. Iya. Kalau al-mukrim bolehkan, yang lain tidak bolehkan. Ataupun kalau diakhirkan jelas, ya makmul kan hukum masalahnya diakhirkan. Kalau makmulnya yang diperbutkan ini didahulukan, ada khilaf di antara ahli nahwu. Apakah boleh tanazu padanya atau tidak? Ya. Kalau misalkan tidak boleh, ya berarti dia harus menjadi makmul dari amil yang terdekat, ujrur berarti ya. Amil yang berikutnya ya di mahdhuf, berarti karena muta'alliqat sifatnya maka dibuang. Iya. Kemudian demikian. Kemudian salimah juga ini tanazu lagi nih. Mutanazah fi diperbutkan oleh apa ini? Irfa' butuh kepada salim, iya kan? Ujrur juga butuh kepada salim, sehingga maf'ulnya insib juga butuh kepada salim. Dikasih yang terakhirnya menurut pendapat orang Basra insibnya. Maka yang lainnya karena butuhnya kepada fadlah, maf'ulun bika fadlah, maka dibuang saja. Dan dari mana juga jelas. Ya, rafa'kanlah ya jamak mutakar salim, iya kan? Jarkanlah ya jamak mutakar salim juga. Nasabkanlah ya jamak mutakar salim juga. Ya, harus difahami nih. Irobnya ya. Salima maf'ulun bihi insib berarti. Dan ini masuk kepada bab tanazu yang diamalkan insib. Yang lainnya irfa' dan ujrur dibuang maf'ulnya. Iya, kenapa? Karena fadlah, nanti ada bahasanya. Dan dia mudhaf jam'i mudhaf ilaih. Jam'i juga mudhaf, kemudian amir mudhafun ilaih. Wa harfatin mudnib ma'tuf ala amir. Jelas ya? Ya, sampai di sini ada yang tanyakan dulu. Lemahannya tadi yang menyatakan bahwasanya ini bab tanazu. Fiya juruan suibi, berarti yang berpendapat bahwasanya itu masuk bab tanazu harus dia mengamalkan yang kedua katanya. Al-Khudhari. Ya. Karena seandainya yang diamalkan yang pertama ujrur, la wajib dhamir fitani, maka wajib untuk menyebutkan dhamir pada keduanya insib biha gitu. Ya gitu. Nah, itu kelemahannya kalau dimasukkan ke bab tanazu. Ya. Jadi konsekuensinya kalau biya ujur wansib masuk pada bab tanazu, maka yang harus diamalkan insib. Alasannya karena kalau yang diamalkan yang pertama yang ujur, maka sebutkan dhamir pada yang keduanya insib biha gitu. Al-muhim kalau enggak mau sulit, ini tidak ada bab tanazu. Enggak apa-apa ya, kita sebutkan sebelum bahasannya. Agar nanti ketika sudah masuk, antum sudah tidak asing lagi. Ini tuh banyak contoh-contohnya tuh tanazu. Sehingga antum harus benar-benar memahaminya. Ya. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke syarah. I'rabnya jelas kan? Ya. Ah, jangan loyo. Baru permulaan. Belajar masih berjam-jam. Ya, jangan sampai sesi pertama sudah kalah. Dzakara al-musannifu qismaini yu'rabani bil huruf. Musannif menyebutkan qismaini, dua macam yang yu'rabani bil huruf. I'rabnya apa yu'rabani? Sebagai jumlahnya sebagai apa? Sebagai apa? Yu'rabani bil huruf jumlah fi'liyah, i'rab sebagai apa? Na'at dari qismain. Karena dia jumlah yang atas adalah nakirah. Musannif menyebutkan dua bagian, dua macam yang di'i'rab dengan huruf. Ahaduhuma al-asma'u sittah. Yang pertama isim-isim yang enam. Kalau bisa setiap kalimat-kalimat antum tahu semua i'rabnya. Oh, ini kenapa dibaca rafa, ini kasra, ini sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Bukan hanya sekedar cukup apa tahu maknanya. Karena ini sudah bahasa alfiyah. Kalau bahasanya antum tuhfa, jurmiyah sudah cukup yang penting ngerti maknanya, enggak salah. Kalau ini sudah ini apa, sebagai apa, ini apa gitu, tergambar semua. Wa tsani al-musanna, yang kedua adalah al-musanna. Waqad taqaddama al-kalamu alayhima, telah lewat pembahasan tentang keduanya, asma'u sittah dan musanna. Thumma dzakara fi hadzal bait al-qism ats-tsalitsa, kemudian beliau menyebutkan pada bait ini macam yang ketiga yang di-i'rab dengan apa? Huruf. Wa huwa jam'ul mudzakkar as-salim. Ah. Wa huwa jam'ul mudzakkar as-salim, apa salimu? Kalau antum mengajar itu tuhfah. Salim apa salimi? Yang salimu berapa orang? Angkat tangan yang salimu. Yang salimu 1, 2, 3. Yang salimi. Wah, yang tawakufnya banyak berarti nggak tahu. Ini nggak tahu salimu apa salimi, nggak tahu. Nggak punya hujah sih. Ya, salimu enggak, salimi enggak. Berarti nggak dibaca, disukun itu ya. Disukun ya. Ini disukun. Dikatakan oleh Hudori bahwasanya al-aula jarruhu. Yang lebih tepat dijarkan. Jam'ul mudzakkar salimi itu yang lebih tepat. Kenapa? Sifatan lil mudzakkar, karena dia sifat dari mudzakkar. Yang salim itu apa? Mudzakkar kan? Amir, amirun. Amir itu mudzakkar. Iya kan? Sifat lil mudzakkar karena al-mufrad huwa alladhi salima bina'uhu, karena isi mufrad lah yang dia selamat bentukan apa? Bentukannya. Ulangi al-aula jarruhu sifatan lil mudzakkar, yang lebih utama dijarkan sebagai sifat bagi mudzakkar. Karena mufrad, karena mufrad huwa alladhi salima bina'uhu, karena dialah yang selamat binanya. Jadi al-mudzakkar maksudnya al-mudzakkar al-mufrad itu yang selamat kan? Bukan jamaknya yang selamat. Mufradnya selamat kan, betul enggak? Kenapa disebut dengan jamak mudzakkar salim? Karena bentuk mufradnya selamat. Dari apa? Perubahan. Ngerti? Tapi wa yasihhu rafuhu, boleh juga dirafakan katanya. Wa yasihhu rafuhu sifatan li jam'. Boleh juga dirafakan sebagai sifat dari jamak, lakin, harus ditanya. Lakin wa yasihhu rafuhu sifatan li jam', lakin bi'tibari wahidih. Boleh juga dirafakan sebagai sifat dari jamak, tapi dengan memandang mufradnya. Ya, mufradnya jamak ini itu. Paham enggak? Nah, perhatikan. Yang lebih bagus apa tadi? Ya, sebagai sifat dari mufrad. Ini kita pakainya yang itu ya, kedua ya. Ya, itu faedah. Perhatikan asli itu. Boleh juga sebagai sifat dari jamak, tapi memandang mufradnya jamak ini gitu. Tapi kalau muzakkar kan langsung dia mufradnya itu, isim yang muzakkar itu. Wa ma humila alaih, yaitu jamak muzakkar salim dan yang dibawa kepada jamak muzakkar salim. Wa i'rabuhu bil wawi raf'an, i'rabnya dengan wawu ketika rafa. Iya. Hei, i'rabnya tadi bisa beberapa sisi ya. Iya kan? Bisa sebagai apa tadi? Rafa'an. Bisa ana lanzil khafid, tapi kalau nazil khafid biasanya bersama fi'il ya. Biasanya bersama fi'il. Bisa juga apa? Tadi mafdar si maudil hal, iya kan? Marfu'an maksudnya itu. Jadi dirafa'kan. Iya. Atau li ajlihi fil wawu li ajli ar-rafa', iya kan? Dalam rangka rafa'. Wa bil ya'i nasban wa jarra, dan dengan ya ketika nasab dan jar. Iya. Harus diteliti setiap apa lafadznya. Kenapa ini i'rab seperti ini? Iya. Wa syara bi qawlihi amirin wa mudhnib. Amir wa mudhnib itu maqulul qaul dia, dari qaul. Boleh dia mufrad karena dia urida bi lafdhu, iya kan? Qusida bi lafdhu, jadi boleh. Jadi maf'ulnya qaul itu jumlah atau mufrad yang menduduki posisi jumlah atau mufrad yang qusida bi lafdhu. Jendela ini. Wa syara bi qawlihi, ini kan maf'ulnya qawl. Qawl mafsar, idofakan beramal. Wa syara bi qawlihi amirin wa mudhnib. Musannif mengisyaratkan ucapannya amir wa mudhnib ila, asyara ila. Ma yujma'u hadal jama' kepada apa yang dijama'kan dengan jama' ini. Apa i'rabnya hadha? Isim isyara di sini. Siapa yang tahu? Irfnya apa? Ada irfnya apa? Sebagai apa? Al-jum'ah mansub sebagai apa? Kan? Yang tahu? Apa? Ada al-jum'ah naib anil fuk naib anil nabil apa? Maaf mutlak dia. Naib. Jadi apa? Maaf mutlak. Hadal jama' ini kan hadal jama' ila majma' hadal jama' apa yang dijama'kan dengan jama' ini. Ini maf'ul mutlak juga bisa langsung. Maf'ul mutlak. Al-jama' dari ijma'. Iya kan? Al-jama' sebagai badal dari hadanya maf'ul mutlak. Atau naib anil masdar. Al-masdar juga bisa. Al-masdar masih maf'ul mutlak. al-masdar atau naib anil masdar. Wa huwa qisman, dan dia huwa bagaimana? Jamak mudzakkar salim ataupun yang dijamakkan dengan jamak ini. Ya. Ada dua. Yang pertama jamid, yang kedua sifah. Jadi yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim hanya dua saja yang bisa, jamid, yang kedua sifat. Jamid, yang dimaksud jamid adalah ismun dal ala zat bila i'tibari wasfin. Ismun dalun ala zatin bila i'tibari wasfin. Nama yang menunjukkan kepada zat tanpa memandang sifatnya. Zaidun tanpa memandang sifatnya, zatnya Zaid. Ini apa? Jamid. Kemudian yang kedua sifat. Ya. Yeah. Sifat maksudnya al-mushtaq lidalalah ala makna zat, itu sifat. Al-mushtaq lidalalati ala makna zatin. Al-mushtaq, yang mushtaq diambil dari kata yang lain, lidalalah ala makna zat, untuk menunjukkan kepada makna zat. Alim, alim, ini kan mushtaq dari ilm, ya kan? Diletakkan alim untuk menunjukkan makna zat. Ya, berarti orang yang disifati dengan ini adalah seorangnya apa? Punya ilmu. Nah, itu dua saja yang bisa dijamakkan dengan nama mutakallis salim. Fa yustaradu fil jamid, dan dipersyaratkan pada jamid agar dia bisa dijadikan atau dijamakkan dengan jamak ini, yaitu an yakuna alaman li mudzakkarin aqil, nama alam syakhsi, ya alam syakhsi bukan alam jinsi, alaman kalau mau ditambahnya syakhsian, ya alam syakhsi. Ini mudzakkarin aqil, untuk mudzakkar yang berakal. Ya. Untuk mudzakkar yang berakal. Khalian min ta'anis. Ah ini qaidnya. Ya. Dhabit dari isim yang dijamakkan dengan jamak ini ketika ya, jamid sifatnya. Alam syakhsi untuk mudzakkar yang berakal. Khalian min ta'anis, kosong dari ta'anis. Wa min tarkib, kosong dari tarkib. Berarti berapa di sini? Fasalnya? Ya, alaman li mudzakkar aqil. Ya. Kosong dari ta'anis, kosong dari tarkib. Fa in lam yakun alaman, nah lantas bagaimana kalau ternyata dia bukan alam? Ya. Kata lam yujma' bil wawi wan nun, maka dia tidak boleh dijamakkan dengan wawu dan nun. Ya, tidak boleh apa? Dijamakkan dengan wawu dan nun. Ya. Contoh, ya. Fala yuqal fi rajul, sehingga tidak boleh dikatakan rajul. Rajul jamid bukan? Jamid ya. Betul enggak? Jamid ya. Tapi alam bukan? Hah? Rajul alam bukan? Ya bukan. Hukum asalnya bukan alam, tapi kalau ada orang namanya rajul baru alam, boleh dijamakkan dengan jamak ini, rajulun. Tapi hukum asalnya bukan untuk apa? Alam. Isim jenis ya. Tidak boleh dijamakkan dengan rajulun. Naam, idza sughira jaza dzalik. Benar, kalau ditasghir rajul maka boleh untuk apa? Dijamakkan dengan jamak ini. Sifat berarti masuknya, bukan yang jamid. Contoh rujailun, rajul namanya rujail. Fu'ailani ja'ali thulatiyya idza saghartahu nahu qudayn fi qada. Ya. Fu'ail jadikanlah isim apabila ditasghir. Fi'il tsulatsi apabila ditasghir. Jadi karena di atas wazan fu'il. Rujail, boleh rujailun. Kenapa? Karena dia wasf. Kalau ditasghir jadi sifat. Kalau rajul, maknanya rajul. Jelas maklum. Kalau ditasghir rujailun, maknanya sifat. Ini rajulun hakir, orang yang rendahan, orang yang hina. Sifat berarti kan? Sifat boleh enggak di jamakkan dengan jamak ini? Boleh. Nanti dengan syarat-syarat yang disebutkan. Jadi paham ini ya? Ya, rajul tidak boleh di apa? Jamakkan dengan jamak ini kecuali apa? Dijadikan sebagai nama. Atau kecuali apa? Ditasghir. Kalau ditasghir maka dia menjadi sifat, maka dia boleh dijamakkan dengan jamak ini. Kenapa? Li'anna wasfun, karena dia sudah menjadi wasf, menjadi sifat. Ya. Wa in kana 'alaman li ghairi mudzakkarin lam yujma' bihima. Kalau dia alam tapi untuk selain mudzakkar, lam yujma' bihima, maka tidak boleh dijamakkan dengan jamak ini, wau dan nun. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan pada Zainab Zainabun. Tapi kalau Zainab nama laki-laki, boleh enggak? Dijamakkan hanya ini. Ya boleh. Boleh kasih nama Zainab, ya terserah aja bapaknya mau namanya saya Zainab. Terserahlah saya mau Zainab. Boleh dijamakkan kalau nama laki-laki Zainab? Ya boleh. Zainabun wa kadza in kana 'alaman muzakkar wa ri'aqil. Demikian pula apabila 'alam untuk muzakkar tapi ri'aqil. Ya tidak boleh dijamakkan dengan jamak ini. Ya tidak boleh dijamakkan dengan jamak ini, yaitu jamak apa? Nagar salim. Ya. Fala yuqal fi lahiq. Maka tidak boleh dikatakan pada lahiq sifat bagi faros yang suka menang cepat larinya. Ya, yalhaqu roh mengejar yang lainnya. Isma farosin. Oh nama ini ya. Lahik nama kuda. Bukan sifat. Tidak boleh dijamakkan dengan ini. Lahikun, tidak boleh. Wa in kana fi ta'tanis, adapun kalau dia jamak ya mutakar aqil ya. Kemudian ternyata padanya ada ta'tanis. Fa kadzalika la yujma' bihi. Demikian pula tidak boleh kalau seperti ini dijamakkan dengan waw dan nun. Fala yuqalu fi Talha, maka tidak boleh dikatakan pada Talha Talhun. Wa jaza dzalika al-kufiyun, dan itu diperbolehkan oleh orang-orang Kufah. Dan Syekh Utsaimin lebih merujukkan yang ini, lebih mudah. Mungkin mereka yang tidak membolehkan ada yang menjamakannya, terus bagaimana kalau enggak boleh? Iya. Menakdirkan du. Tapi du kadang zawu bermakna sahib kadang, temannya, iya kan? Rancu. Atau dijamakkan dengan jamak munatsi salim, Talhat. Ya di situ ada rincian itu mazhab yang berkait dengan pembahasan ini. Dhahab al-Kufiyun ila annahu yajuzu jam'ul 'alami al-mudzakkari al-makhthumi bi ta'i ta'nis ka Talha wa Hamzah. Orang-orang Kufah berpendapat bahwasanya boleh menjamakkan 'alam yang mudzakkar yang diakhiri dengan ta' seperti Talha, Hamzah, ya, jam'a mudzakkar salim dengan jam'a mudzakkar salim. Bil wawi wan nuni awil ya'i wan nun, dengan wawu dan nun ataupun ya dan nun. Ba'da hadzi ta'itanis allati fil mufrad, setelah membuang ta'itanis yang ada pada mufradnya. Wa wafaqahu ma'ala dhalika Abu al-Hasan ibn Kaisan, dan itu disepakati oleh Abu al-Hasan ibn Kaisan. Wa'ala dhalik yaqulun, atas dasar ini mereka berkata ja'a al-Hun wal-Hamzun wa ra'aitu al-Talhin wal-Hamzin. Wa lahum 'ala dhalika thalathatu adillah, dan mereka punya tiga dalil. Ada dalilnya lagi. Lebih mudah lagi. Ya juga lebih memilih yang mudah lah. Ya. Awal dalilnya lihat orang-orang Kufah yang membolehkan untuk menjamakkan ya yang semisal Talha dengan jama' ini. Anna hadza 'alamun 'ala mudzakkar wa in kana lafdhu muannas, fa sayyidun nama laki-laki meskipun lafadznya muannas. Wal ibra bil ma'na la bil lafdz, yakni pandang itu ya maknanya, bukan apa lafadznya. Ah itu. Maknanya. Yang kedua, anna hadhihi ta'a fi taqdiril infisal. Pasetta ini pada Talha dan semisalnya pada penakdiran terpisah. Secara takdir itu terpisah. Bidalil suqutiha fi jam'il muannats salim, dengan dalil bahwa ta ini gugur hilang ketika dijamakkan dengan jamak muannats salim. Talha, Talhat hilang itu kan? Kuat juga ini hujannya. Fi qawlin Talhat wa Hamzat. Ah, yang ketiga. Wa tsalitsu anna al-ijma'a munaqad ala jawazi jam'il 'ilmi al-'alamil mudzakkaril maqtum bil abi alif ta'i fi alif ta'nits jam'a mudzakkarin salim. Lihat. Ijma' ya. Munaqadun ala jawaz telah ditetapkan, atau enaknya apa? Ijma' telah sama ijma' dan sepakat. Teranggap. Kurang enak juga. Ijma' telah yang enak apa ya? Ada yang punya bahasa enak? Inaqada terbentuk apa? Teranggap. Bahwasanya ijma' mu'aqadun terbentuk ya, telah tetap ala jawazi jam'il 'alam, atas bolehnya menjamakkan 'alam yang muzakkar yang diakhiri alif ta'nis dengan jamak muzakkar salim. Jadi ijma' ulama nahu yang menetapkan bahwasanya boleh untuk menjamakkan alam muzakkar yang akhirnya alif ta'nits dengan jamak ini. Ya. Kalau samaina rajulan bi hamra, seandainya kita namai seorang laki-laki dengan hamra atau hubla, Ini barangkali enggak tahu, yang penting Arab lah, hubla ini kan Arab juga. Ya jama'u ala hamrawin wa hublin. Boleh itu menjamakannya di atas hamrawin dan hublin. Ya. Wala syakka anna ismal makhthum, maka tidak diragukan lagi bahwasanya isim yang diakhiri dengan alif ta'nits asyaddu tamakkunan. Ya. Asyaddu tamakkunan fit ta'nits minal makhthum bi ta'nits. Tidak diragukan lagi bahwasanya isim yang diakhiri dengan alif ta'nits itu asyaddu tamakkunan fit ta'nits, muannatsnya lebih kokoh, kemuannatsan lafadznya lebih kokoh daripada isim yang akhirnya tau ta'nits. Makanya dia bisa menghalang i'rab dengan sendirinya. Kenapa? Kuat gitu. Iya kan? Ta'nitsnya. Beda dengan ta harus bersama yang lain alam. Nah. Paham ini di sini? Wa idza jaza jam'ul ismi al-ashaddi tamakkunan fit ta'nitsi jam'a mudzakkarin salima fajawazu jam'il ismi al-akhaffi tamakkunan fit ta'nitsi hadzal jam'a jaizun min babi aula. Min babi aula. Apabila boleh menjamakan isim yang sangat kuat ya kemuannatsannya dengan jamak ini, maka pembolehan untuk menjamakan isim yang lebih ringan kekokohan ya dalam muannatsnya dengan jamak ini jaiz min babil awla, adalah boleh min babi aula ya, apalagi lebih boleh lagi gitu. Kalau yang akhirnya apa alif ta'nits saja boleh dijamakkan dengan jamak ini, tentunya yang akhirnya tau ta'nits tentu mudzakkar ya boleh gitu. Yang pertama itu lebih berat, lebih kuat karena keisiman kemuannatsannya dibandingkan dengannya muannatsnya dengan apa? Ta. Ya. Bisa dipahami nih? Ya. Kalau enggak paham, tanyakan nanti besok kita tanyakan. Ya. Yang enggak paham kelihatan. Ya. Hujjah ini diingat-ingat. Ya. Ikhtalafa an-nuhatu fi jam'il alam al-murakkab tarkiban mazziyan. Ahli nahwu berselisih pada jamaknya alam yang ditarkib dengan tarkib mazji. Hal yujma'u jam'u mudzakkarin salima, apakah dijamakkan dengan jamak ini? Faqala al-jumhur, jumhur berkata la. Faqala qawmu na'am. Yang na'am ini enak, ini mudah ini. Bisa. Wa ijma'u sadruhu, dan dijamakkan sadrnya. Fayuqalu fi jam'i sibawaih, menjadi apa? Sibun. Iya. Sibun. Sibunai jadinya. Hah? Sibun. Dijamakkan apa? Sadrnya. Sibawaih sibun gitu aja. Sibun. Wa qala qawmu na'am. Yang lain berkata iya bisa. Wa tujma' jumlatuh, tapi alasannya beda. Dijamakkan bukan alasan beda, tapi pendapatnya berbeda. Ya, sedikit. Dijamakkan semuanya bukan sadrnya saja. Bukan sadrnya. Fa yuqalu, sehingga dikatakan sibawaihun. Ini lebih enak ya. Sibawaihun. Ammal murakkab, dan ini juga Syekh Utsaimin juga menguatkan. Amal murakkab tarkiban isnadiyah, adapun alam yang ditarkib dengan tarkib isnadi, qad ijma'u al annahu, wa mereka sepakat bahwasanya alam yang ditarkib dibentuk dari tarkib isnadi tidak boleh dijamakkan dengan waw dan nun. Sulit kan, orang namanya koma tadi ana solihun misalkan susah ya. Itu tadi zawu ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang pengen minta diperjelas? Hah? Ya, itu lebih mudah. Dan istilahnya enggak takalluf. Bahkan Zaidun saja kata beliau itu Az-Zaidun dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu enggak ada. Ya, terjemahannya itu Az-Zaidun, jarang itu enggak ada. Boleh ya Zaidun. Dibawakan seperti di Tolhun gitu, seperti itu, seperti Zaidun. Itu yang lebih. Oh, kata beliau. Pokoknya kalau dalam khilaf, ya kata beliau, nahwi, i'rab ataupun yang semisalnya, dipilih yang mudah selama tidak ada penyelisihan dalam terhadap syariat gitu. Ya. Maknanya tidak sampai rusak. Ya. Gimana? Boleh saja lah, enak. Falhun. Zaidun. Jadi kalau merokabnya, tarkibnya, tarkib isnadi dengan kesepakatan. Tidak boleh dijamakkan. Kalau tarkibnya mazzi, ada khilaf. Ya. Idofi, Kalau terkibnya idhofi bagaimana? Di jamakan saudaranya Abdullah, Abdu itu, Abdullah. Abdullah gitu kan. Ya, baik kita lanjutkan. Wajaza dzalikal kufiyun, orang-orang Kufah, ahlinahu Kufah membolehkannya. Wa kadzalika idza kana murakkaba, demikian pula apabila isinya murakkab, fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan si bawai si bawaihun wajazahu ba'dhum, dan dibolehkan oleh sebagiannya. Ini yang membolehkan ini insyaallah yang mudah ya. Ya wa yushtara fi shifah, sudah paham ini? Bahwasanya yang dijamakkan dengan jamak ini ada dua. Yang pertama apa? Ya, al-jamid. Tadi yang sudah sebutkan, alam, muzakkar, aqil. Kemudian apa? Khalin min ta'anis. Ya, kalau antum berpendapat seperti ini silakan. Ya. Amin tarkib. Ya, ya, qaid yang berikutnya ini ada khilaf ya. Khalin min ta'anis ada khilaf. Amin tarkib ada khilaf. Ya, adapun yang pertama, alam li muzakkar aqil, tidak ada apa? Khilaf. Sehingga kalau sampai di situ aja cukup, enggak apa-apa. Alamun li muzakkarin aqil. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke macam yang kedua yang bisa dijamakkan dengan jamak ini, yaitu sifat. Antakuna sifatan li muzakkarin aqil. Sifatnya harus sebagai sifat bagi muzakkar yang berakal. Apa? Sifat bagi apa? Muzakkar yang berakal. Ya. Kalau yang tidak berakal, kalau wazannya fa'il, contoh nasib, ya, jazim, amil, ini secara kias dijamakan di atas fawa'il, nawasib, jawazim. Dari sini untuk mengetahui kenapa bukan nasib, kan isim fa'il ya. Kenapa enggak nasibun gitu? Tidak, kenapa? Ghairu aqil. Kalau ghairu aqil wazannya fa'il, dijamakan dengan fawa'il, nawasib, jawazim, awamil, dan seterusnya, itu dikiaskan. Kalau berakal, haru fa'ilun. Ya. Jadi sifat agar bisa dijamakkan dengan jamak ini, syaratnya sifat tersebut diperuntukkan bagi muzakkar yang berakal. Kemudian khaliyatan min ta'anis, kosong dari ta'anis. Kemudian laisat min babi af'ala fa'la, sifatnya bukan masuk kepada bab af'ala fa'la, af'ala muzakkarnya, fa'la muannatsnya. Bukan bab ini. Wala min babi fa'lana fa'la, juga tidak masuk pada bab fa'lan fa'la. Wala mimma yastawi fihi al-muzakkar wal muannats, bukan pula sifat yang sama bisa digunakan untuk muzakkar, bisa pula muannats, lafadznya satu. Ya. Paham ini? Ya, syarat dari apa sifat agar dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, yaitu sifat bagi muzakkar yang berakal, kosong dari ta'anits. Kemudian bukan sifat tersebut bukan di atas wazan af'al yang mu'annatnya fa'la. Bukan pula di atas wazan fa'lan yang mu'annatnya fa'la. Bukan pula sifat yang digunakan untuk muzakkar dan mu'annat. Sama lafadznya. Paham ini? Fakharaja biqaulina, keluarlah dengan ungkapan kami, sifah li muzakkar, sifat bagi muzakkar. Maka ana sifatan li mu'annatin, apa yang dia merupakan sifat dari mu'annat. Iya. Faliqol, sehingga tidak boleh dikatakan haib, haibun. Iya, enggak boleh. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan ungkapan kami, aqil, maka nasifatan li muzakkarin wa aqil. Keluar dari ungkapan kami yang berakal, yaitu sifat untuk muzakkar tapi yang tidak berakal. Faliqol fi sabiq, tidak boleh dikatakan pada sabiq sifat dari kuda. Kuda yang pembalap, ya. Sabiqun, tidak boleh. Ya. Lantas bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Dengan jamak apa? Sajidin. Mudzakkar salim. Kembali ke mana? Sajidin di sini. 11 kawkaba wasyamsa wal qamar. Berakal tidak? Masuk akilin bukan? Jawabannya apa? Jawabannya adalah bahwasanya annama dzukir apa yang telah disebutkan 11 kawkaba wasyamsa wal qamar munazzalun manzilata man ya'qil, diposisikan 11 kaukaba wasyamsa wal qamar seperti posisinya yang berakal. Kenapa? Li fi'lihinna sujuda alladhi huwa min af'alil nuqala. Karena makhluk-makhluk tadi melakukan perbuatan sujud, yang mana sujud ini adalah perbuatan yang seringnya umumnya dilakukan oleh apa? Uqala. Gitu. Jadi dia digolongkan kepada uqala. Itu. Annama dzukir munazzalun manzilata man yaqilu li fi'lihinna sujuda alladhi huwa min af'alil uqala. Sampai juga ataina ta'i'in walil ardi tiya taw'an aw karha ya qalata ataina ta'i'in. Dan itu bukan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, bukan ya. Jamak mudzakkar salim beneran. Ta'i'in sajid bukan mulhaq. Jangan tahu, oh ini mulhaq ini, kenapa? Karena itu benda-benda yang tidak berakal. Salah. Paham ini? Wa kharaja biqaulina khaliatan min ta'i ta'nits, dan keluar pula dengan ungkapan kami kosong dari ta'i ta'nits. Maka sifatan mudzakkarin aqilin walakin fi ta'i ta'nits. Apa yang dia sebagai sifat bagi mudzakkar yang berakal tapi padanya ada ta'i ta'nits. Ya, contoh allamah, fala yuqal fi allamun. Ya. Kharaja biqaulina laysat min babi af'ala fa'ala, kemudian keluar dengan ucapan kami, sifat tersebut tidak di atas wazan af'al yang mu'annasnya fa'ala. Adalah apa dari sifat yang dia di atas wazan af'al mu'annasnya fa'ala? Seperti ahmar. Fa'inna mu'annatahu hamra. Ahmar mu'annatnya apa? Hamra. Sehingga fala yuqalu fihi, tidak boleh dikatakan ahmarun. Tidak boleh. Kecuali ada orang namanya ahmar, ini beda lagi. Masuknya jamid nantinya. Wakabalika makanan imbabi fa'ala fa'ala. Demikian pula sifat yang di atas wazan fa'alan yang mu'anatnya fa'ala tidak boleh dijamakan dengan jama' ini. Meskipun dia untuk akil. Sakron. Sakra. Fala yuqalu sakronun. Ya. Awas ini. Jihad dari Allah itu. Asa mana. Yang sampai itu berdali. Ini kira jihad ini. Nuzul ilmi ini kan jihad. Berarti idh yughasyikumun nu'asa amana dari keamanan dari Allah ini. Wah ini. Itu ingin sekali menghalangi antum dari kemanfaatan kebaikan. Diupayakan dengan segala cara. Supaya antum tidak dapat ilmu. Ataupun dapatnya separohnya. Atau seperempatnya. Atau sedikit saja. Daripada banyak bahaya ini. Nanti kedepannya menjadi musuh saya. Ya. Kalau dia pintar. Bahaya ini. Ya, sudah menggoda. Kita berjalan menuju ilmu itu. Wakadzalika. Faqih mana faqih? Enggak lihat. Kalau enggak boleh udzur ketika ditanya besok enggak bisa. Harus bisa. Tetap. Alasan saya memang enggak hadir. Salah sendiri enggak hadir. Iya. Kadzalika idza istawa fil nafsil mudzakkari wal muannats, demikian pula apabila sama pada sifat tersebut antara mudzakkar dan muannats, maka tidak boleh dia dijamakkan dengan jamak ini. Contoh sabur jarih ya. Fa innahu yuqal, maka ini dikatakan rajulun sabur, imra'atun sabur. Sifat ini digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Wa rajulun jarih wa imra'atun jarih. Sehingga fala yuqalu fi jam'il mudzakkar salim saburun wala jarihun, jelas. Ya. Wa asyara al-musannif rahimahullahu ila al-jamidi al-jami' li syurut allati sabaqa dzikruha bi qawlihi Amir fa innahu 'alamun li mudzakkarin 'aqil khalin min ta'nits min at-tarkibi fa yuqalu fihi 'amirun. Al-musannif rahimahullahu mengisyaratkan kepada yang jamid yang mengumpulkan syarat-syarat yang telah dirincikan, ya, yang telah lewat perinciannya dengan ucapannya Amir. Ini mengandung syarat-syarat yang memahami ya mereka alinahu. Ya. Fa innahu 'alam li mudzakkar, karena Amir nama. Ya, mudzakkar, aqil. Ya. Khali min ta'nits, kosong dari ta'nits dan kosong dari tarkib. Fa yuqal fi, sehingga dikatakan pada jamaknya Amir, 'amirun. Ya, Amir, 'amirun. وأشار إلى صفة المذكر وأشار إلى صفة المذكورة أولا بقوله تنبيه مشارات إلى صفة yang telah disebutkan أولا pada ucapannya مذنب فإنه صفة sesungguhnya dia مذنب sifat bagi mudzakkar yang berakal kosong dari tautanis walaysat min ba'di af'al fa'ala, dan sifat ini ya mudzanif tidak di atas wazan af'al yang muannatsnya fa'ala ya. Kalau afdol muannats apa? Fudla ya, maka boleh dijamakkan dia dengan afdalun ya. Kenapa di af'al bukan fa'ala tapi fu'la ya kan, ya boleh. Yang di sini yang dilarang itu af'al fa'ala. Wala min ba'di fa'lan fa'la, dan juga tidak boleh sifat di atas wazan fa'lan yang muannatsnya fa'la. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannats fa yuqalu fihi mudnibun, dan tidak pula sifat yang yastawi sama di situ dalam penggunaan untuk mudzakkar dan muannats ya fa yuqalu fihi, sehingga dikatakan pada mudnib ketika dijamakkan dengan jamak ini mudnibun. Ya, silakan sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Nasi jamid ya. Wasmun dalun ala zat, wasmun dalun ala zatin bila i'tibari wasfin. Masalah dari al-Hudhuri ya. Wasmun dalun ala zatin bila i'tibari wasfin. Isim yang menunjukkan kepada zat tanpa memandang sifatnya. Zat kan memiliki sifat juga ya, orang iya kan? Cuma tidak dipandang gitu. Zatnya saja yang dipandang. Ya, kemudian kalau yang mushtaqnya adalah yang apa sifatnya wal mushtaq adalah isi mushtaq lidalala ala ma'nan, untuk menunjukkan satu makna dari zat. Lidalala ala makna zatin. Lidalala ala makna zatin. Kemudian tadi yang yastarik au yastawi fihi al mudzakkar wal muannats itu fa'ul dengan makna fa'il. Fa'ul dengan makna fa'il itu yasyarik fihima al-mudhakar al-mu'annas. Kemudian fa'il dengan makna maf'ul ini juga yasyarik apa? Fihi al-mudhakar wal-mu'annas. Fa'ul dengan makna fa'il ini sobur kan, sobir maknanya. Sobur, sobir. Ini yasyarik fiha al-mudhakar wal-mu'annas. Sama juga seperti dari fa'il, di jarih. Maknanya kan majruh, ya kan? Jarih itu orang terluka, majruh maknanya. Kalau sabur maknanya fa'il, sabir. Pokoknya wazan fa'ul dengan makna fa'il, wazan fa'il dengan makna maf'ul ini yasyarik fihima al-mudzakkar wal muannats. 5 menit lagi ya. Ah, kita masuk i'rabnya aja deh. Untuk berikutnya. Ada pertanyaan lagi kan? Wa syibhi dzaini wa bihi 'ishruna wa babuhu ulhiq wal ahluna. قولوا وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. Kita fahamkan dulu makna dan i'rabnya, menjelaskannya berikutnya. Fashibh dzaini ma'tufu kepada sebelumnya itu amir wa mudznib ya, dan yang semisal dua ini, semisal apa? Amir dan muznib. Maksudnya apa? Rafakanlah dengan wawu, jarkan dan nasubkanlah dengannya jamak muzakkar salim, ataupun jamak dari amir dan dari muznib, dan dari yang semisal amir dan muznib. Sudah lewat batasannya. Semisal amir itu apa? Alam, muzakkar, akil, terus. Semisal muznib apa? Sifat, muzakkar, akil, terus. Paham ya? Itu makna wasyib hidaini, dan yang serupa dengan apa? Amir dan muznib. Ahmad, Muhammad, Alim, Qaim, Sajid. Ham? Kemudian wabihi ishruna wababuhu ulhiqa wal ahluna. Wawu harfatin. Ya. Tapi kalau di iramnya, ya semua besok tadi 3 menit ya. Sudah, besok antum pelajari sendiri i'rabnya. Nanti saya tanya i'rabnya. Angkat coba. Cari sendiri, fahami sendiri, ringkas sendiri. Ya. Terjemahannya wasyibhi dzaini, dan yang semisal amir dan muznib, Kemudian wabihi ishruna wababul hiqa. Ya. Dengannya, ya, dengan jamak mudzakkar salim ini, ishruna dan babnya ishrun, yani ishrun, thalathun, sampai tis'un, ulhiqa, dimulhakkan. Kemudian ahlun juga demikian, dimulhakkan. Ulu juga demikian, dimulhakkan. Alamun juga demikian, dimulhakkan. Illiyun juga demikian pula. Wa arabuna juga dimulhakkan, tapi syadza. Dalam keadaan syadza. Tapi syadz nanti akan kita jelaskan. Qiyasan la si'malan. Dari sisi qiyas itu syadz. Ataupun dalam, dari sisi penggunaan fasih. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah ada. Iya. Wassinuna. Dan juga syadz sinun. Wababu dan bab sinun. Nanti akan dijelaskan babnya sinun. Wa mitla hinin qad yarid zal babu. Bab ini sinun dan babnya. Kadang datang dalam i'rab seperti hin. Ya, ini i'rabnya di nun itu. Hinan hinin. Sinina, ya, sininin. Wahyu anda kaum ini mutorid, dan itu menurut satu kaum mutorid, bisa digiaskan, kayak ada yang bisa digiaskan, diterapkan secara umum. Nantilah, insyaAllah untuk pembahasan yang ini kita tunda. Nah, hafalannya nanti dari situ ya. Dalbab wahyu anda kaum ini mutorid. Nanti untuk berikutnya, jadi hafalan yang baru dari irfa sampai yang terakhir. Wahwa inda qawminya turid bersama-sama istorgan. Setelah itu satu orang dari awal sampai akhir. Sama 100. Makin cepat terus jadi bacanya. Qala Muhammadun wa ibnu Malik Ahmad rabbilah khaira maliki musallin ala nabi Mustafa wa alihi mustaghfirin syarafa 100 cepat. Ya. Di akhir ada yang mau disampaikan? Ada? Ya. Di Meroja ya Jafar, tanyakan kalau enggak paham. Temannya yang paham. Kalau yang pembahasan jamak muzakkar, pokoknya bukan jamak muzakkar lagi. Tadi kan syarat yang syarat dijamakkan dengan jamak muzakkar salim adalah yang pertama jamid, kemudian sifat. Yang ditanyakan sifat atau jamid? Sifat. Sifat, ya. Jadi sifat sifat bagi yang berakal, sifat bagi yang muzakkar, sifat bagi laki-laki. Iya, sifat bagi laki-laki. Kemudian berakal. Kemudian kosong dari apa? Tak. Iya kan? Apa yang sulitnya? Sifat yang tidak berakal. Iya, ya sudah dari sana kaidahnya. Pokoknya sifat yang tidak berakal, ya bukan dijamakan dengan jamak ini. Iya. Kalau datang sifat yang tidak berakal dijamakan dengan jamak ini, maka dia munazzal manzilatul akil. Diposisikan pada posisi yang akal. In ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ya, tapi kalau untuk mendapati ada sifat maksudnya fa'il untuk tidak berakal, maka secara kias dijamakkan di atas fawa'il. Nasib nawasib, amil awamil. Jadi kiaskan itu. Jazim jawazim. Ya. Mana? Apa yang masih belum paham? Ya. Pokoknya syaratnya jama ini itu syarat-syaratnya sifat atau yang apa muzakkar yang berakal kosong dari tak. Nah. Kalau sifat itu orang akil ya beda lagi bukan dengan jama ini itu yang lain yang taksir. Ya. Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.